Andainya kau dapat ku miliki, gunung tinggi kan ku daki. Akan ku persembahkan bunga edelweiss untukmu. Seandainya kau terima cintaku, ku ingin terbang ke awan. Akan ku petik bintang, ku berikan kepadamu. Bukan untuk mainan dirimu, bukan untuk mainan. Murni serius aku padamu, tak seperti biasanya aku mengejar cinta. Kau lebih dari lainnya, membuatku gila karena cintamu. Seandainya kau terima cintaku, ku ingin terbang ke awan. Akan ku petik bintang, ku berikan kepadamu. Seandainya kau terima cintaku, ku ingin terbang ke awan. Akan ku petik bintang, ku berikan kepadamu. Akan ku petik bintang, ku berikan kepadamu.